بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين. الحمد لله limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah mengizinkan kita pada hari ini dapat berkumpul. Insyaallah perkumpulan kita ini meskipun melalui daripada media online, Allah Subhanahu wa taala catatkan kita sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapat pahala-pahala yang tinggi di sisinya dan menjadikan sebab kita semua selamat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Setelah kajian kemarin, kita membahas, dan alhamdulillah, tadi sudah dibacakan doa, kita memohon dari keberkahan Al-Habib Zain dan para murid-murid yang telah menyatukan kitab ini, agar kita bisa mendapatkan ilmunya. Kita berdoa, mudah-mudahan para alim ulama kita, para salafun salihin yang masih dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Setelah kita kaji kemarin pembahasan tentang perkara mimpi daripada adab-adabnya, dan kita masuk kepada adab bermimpi yang selanjutnya, yaitu mimpi yang terbaik. Ya, mimpi yang terbaik adalah kapan dan waktunya yang tepat itu di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faedah mimpi yang dilihat pada saat tahajud termasuk paling baiknya mimpi. Paling baiknya mimpi adalah mimpi yang dilihat oleh seseorang pada waktu tahajud. Maksudnya waktu tahajud adalah waktu sepertiganya malam. Itu merupakan waktu yang terbaik untuk seseorang bermimpi. Kemudian hal ini disebabkan karena beberapa perkara. Kenapa di waktu tahajud itu menjadi salah satu mimpi yang terbaik? Andai kata ada orang yang bermimpi di waktu tersebut, maka mimpinya itu bisa dipastikan adalah mimpi yang baik. Mimpi yang insya Allah bisa jadi benar. Yaitu di antara beberapa perkaranya, pada umumnya waktu tersebut jiwa seseorang, hati seseorang dalam keadaan tenang dan waktunya juga sunyi. Waktu tersebut adalah waktu-waktunya di mana hamba-hambanya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah diangkat kedudukannya. Di Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau mengarang salah satu qasidahnya. Beliau kemudian mengatakan, waktu sahar biyati. Dengan datangnya waktu sahar ini, yaitu artinya seperti jam malam terakhir ini, yati, mengobati orang-orang yang hatinya sedang sakit, orang-orang yang jiwanya sedang hancur, orang-orang yang dirinya sedang terpuruk. Jika mereka bangun di waktu-waktu tersebut, itu merupakan waktu-waktu terbaik. Katanya dibilang, itu adalah waktu terbaik. Waktu di mana Allah melantik para wali-walinya. Kata Habib Abdul Haddad, ma'ubidatul wali biwali ila bilail. Seorang wali, pangkatnya tidak akan dilantik, tidak akan diangkat lagi ke derajat selanjutnya, kecuali itu terjadi di waktu malam. Dan waktu malam tersebut adalah waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian kenapa malam bermimpi di waktu malam sepertiga terakhir itu dikatakan baik? Dikatakan lambung seseorang pada saat itu dalam keadaan kosong. Nah, bayangkan seseorang hamba dikatakan dia adalah baik di saat perutnya tidak penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji orang-orang yang bangun di waktu malam, tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka disebut sama Allah. Orang-orang yang malam itu yang perutnya kosong, mereka rela bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambungnya keadaan kosong. Karena kenapa? Karena jika lambung seseorang penuh dengan makanan, artinya pastikan orang kalau waktu malamnya dia jam 10 malam mau tidur dia makan, itu subuhnya bakal berat banget. Itu maka dapat menyebabkan katanya naiknya uap yang dapat mencegah untuk bermimpi. Menurut pandangan ulama. Seseorang kalau tidur, di perutnya ada makanan, ada uap yang naik ke otaknya, kemudian membuatnya dia tidak akan bermimpi apapun. Ules banget tidurnya. Agak berasa apa-apa. Nah itu kadang-kadang kita suka demikian. Ngerasain tidur yang begitu dalam, begitu pulas, nggak sempat mimpi, nggak ngerasain mimpi. Nah, itu bisa jadi kita tidur dalam keadaan perut yang sangat kenyang. Kemudian selanjutnya dikarenakan waktu tahajud merupakan waktu turunnya para malaikat Allah. Nah, kita pernah mendengar ada hadis qudsinya Allah, jikalau datang sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi, yanzilu fi kulli laila ila sama'id dunya. Katanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya turun ke langit bumi, ya, untuk mengelilingi seluruh hamba-hambanya. Allah kemudian mengatakan pada hamba-hamba, pada malaikat, cari hal min mustaghfir. Apakah ada dari hambaku yang sedang beristighfar? Itu malaikat ngelilingin rumah-rumahnya nyari. Ada enggak yang di sepertiga akhir malam ada hambaku yang lagi beristighfar? Hal min mustaghfir, hal min ta'ibin. Ada enggak dari hamba-hambaku yang di malam sepertiga malam itu sedang meminta pintu tobatnya agar dibuka? Hal min dihajah, fa'uniluhul matalib. Ada enggak di waktu sepertiga akhir malam itu hamba-hambaku yang sedang memohon hajat? Artinya waktu sepertiga malam itu bukan hanya waktunya orang meminta ampun, bukan hanya waktunya orang itu meminta taubat, tapi ternyata waktu sepertiga akhir malam itu adalah waktu di mana Allah pun membuka diri, membuka siapapun dari hambanya yang ingin meminta hajat. Fa'uniluhul matalib. Di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyeru, siapa yang minta ampun, fa'ghfirullah, aku akan ampuni. Siapa yang minta pintu taubat, akan kubuka pintu taubat untukmu. Siapa yang meminta hajat, maka akan aku penuhi hajatnya. Subhanallah. Artinya malam tersebut ada malamnya turunnya para malaikat. Malam tersebut malam yang sungguh luar biasa. Ya. Dan kita andai kata tertidur, andai kata kita di waktu tersebut bermimpi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaqur ru'ya bil ashar. Ai ma ru'ya bil ashar wa dhalika li anna al ghaliba hina idzin an takuna al khawatir mujtami'atan wa ad dawa'i sakinah wa li anna al ma'idata khaliyah wa la yatasa'adu minha al abkhira al mushawwisha wa li annaha waqt nuzul al mala'ika lis salati al majhuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya paling baiknya mimpi yaitu di waktu sahar. Waktu sahar sepertiga malam terakhir. Hadis rawahu Tirmidzi. Keterangan di sini, apa yang dilihat seseorang di waktu itu adalah mimpinya yang sangat baik, yang dapat paling dipercaya karena waktu tersebut adalah waktu turunnya malaikat. Masya Allah. Jadi kalau kita ada yang bermimpi di waktu tersebut dan kebetulan mimpinya indah, mimpinya bagus, insya Allah mimpi indah itu dan mimpi bagus itu menjadi salah satu mimpi yang akan kejadian dan akan kenyataan, menjadi dampaknya pun baik untuk kita semua. Kemudian faedah yang kedua. Kalau tadi adalah mimpi yang terbaik, maka sekarang amalan yang paling dikhawatirkan orang, yang paling ditakuti orang adalah di saat dia tertidur, datang mimpi buruk. Dan pasti di antara kita ada yang pernah merasakan mimpi buruk itu gak enaknya seperti apa. Kegelisahan, tiba-tiba terkejut, kemudian wah macam-macam deh rasanya. Hampir ada hampir semua dari kita pernah merasakan, entah itu di waktu kita masih muda atau di saat kita sekarang juga. Nah, ada beberapa amalan agar kita terhindar dan jauh daripada mimpi buruk. Dikatakan oleh beberapa ulama, terdapat amalan agar seseorang tidak bermimpi buruk di dalam tidurnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah mengajarkan doa atau amalan seseorang agar terhindar dirinya dari mimpi buruk. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah shadiqah ghairah kadhibah nafi'ah ghairah dharrah. Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu ru'ya salihah, mimpi yang indah. Jadi sebelum tidur minta mimpi yang enak. Shadiqah ghairah kadhibah, mimpi yang jujur, bukan mimpi yang dusta. Mimpi yang benar, jangan mimpi yang bohong. Nafi'ah ghairah dharrah, mimpi yang mendatangkan manfaat, bukan mimpi yang membawa kemudharatan. Itu doanya. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah shadiqatan ghairah kadhibah nafi'atan ghairah dharrah. Itu doa yang diajarkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Dan diantaranya juga, yaitu dengan membaca doa yang biasa dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti dia siapa? Dia adalah putranya Sayyidina Umar. Ini doa biasa dibaca oleh beliau. Allahumma, in kana fi abdika hadha khair, fa'arini laylah ru'ya. Allahumma, ya Allah, jikalau terdapat di dalam hambamu ini kebaikan, maka berikan aku, tunjukkan aku mimpi malam ini, mimpi yang baik. Terus saya bilang di awal kita belajar bahwa mimpi itu salah satu daripada kelebihan yang Allah berikan. Untuk siapa? Untuk kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Karena mimpi yang baik datangnya dari Allah. Kalau mimpi yang buruk datangnya dari syaitan. Dan juga Nabi SAW pun mempercayai mimpi. Artinya seseorang setelah wafatnya Nabi, orang-orang soleh itu biasanya didatangkan ilham oleh Allah melalui mimpi. Jadi penting bagi kita memohon kepada Allah untuk diberikan mimpi yang baik. Mimpi jauh daripada mimpi buruk. Nah, ini di antara amalan yang dianjurkan agar kita terhindar daripada mimpi buruk. Pertama doa Sayyidatuna Aisyah, kemudian doa yang dibaca oleh Abdullah bin Umar. Allahumma in kana fi 'abdika hadza khair fa'arini laila ru'ya. Berikut ini adalah amalan yang diambil dari surat Al-Qur'an dan juga terdapat doa yang seharusnya diamalkan sebelum tidur supaya terjaga dari gangguan syaitan dan agar didatangkan padanya mimpi yang baik. Nah, di antara beberapa surat sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu membaca yang disebut surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, di sini ditambahin, kalau seandainya kita hafal dan tidak memberatkan diri kita, apa yang ingin menambahkan bacaannya, boleh menambahkan dengan bacaan surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat At-Tin, kemudian baru Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berarti di situ ada berapa surat? Asy-Syams, Al-Lail, At-Tin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berarti ada 7 surat. 7 surat. Itu dianjurkan dibaca kalau kita mau terhindar daripada mimpi buruk. Kemudian kita membaca apa? Membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il ahlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mimpi yang buruk. Wa astajiru bika min tala'ubi syaitan fil yaqdhah wal manam. Dan aku meminta kepadamu agar kau hindarkan aku dari apa? Dari permainannya syaitan. di saat aku terjaga maupun aku terkejam mata. Setan gangguin kita kapan aja. Saat kita terjaga maupun kita sedang terpejam mata, syaitan tiada hentinya menggoda manusia. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah sadiqah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar kau karuniakan aku mimpi yang baik, yang salih, yang baik, yang jujur, nafi'ah, yang mendatangkan manfaat, hafizah ghaira mansiyah, yang terjaga mimpinya. Karena kadang-kadang kita ada orang asik mimpi, pada saat kita terbangun lupa sama mimpinya. Perasaan semalam mimpi enak banget. Nah, itu biasanya kalau mimpi, saya sudah katakan kemarin di kajian sebelumnya, biasanya kalau mimpi meskipun enak tapi saat kita terbangun itu mimpi kita lupa, berarti mimpi tersebut bukanlah mimpi yang biasanya datang kepada orang-orang soleh. Tapi kalau mimpi itu terdapat pesan, mimpi itu ada sesuatu yang memang Allah inginkan darimu, mimpi itu tidak akan lupa. Kamu terbangun sekalipun kamu masih ingat jalan ceritanya, seperti apa mimpinya dan lain sebagainya. Subhanallah. Mimpinya diingat terus. Makanya di sini doanya, nafi'ah hafidhah ghaira mansiyah. Ya Allah, mimpi yang manfaat, kemudian mimpi yang terjaga tanpa kulupakan. Allahumma arini fi manami ma uhib, ya Allah, tunjukkan, tampakkan kepadaku, perlihatkan kepadaku di dalam tidurku segala sesuatu yang aku suka. Bayangkan. Jadi mimpi aja minta sama Allah. Jadi kalau ada orang, ada pendapat, ada yang ulama berkata, salillah walau milh, mintalah sama Allah meskipun garam di rumah. Hatta garam minta sama Allah. Hatta garam minta sama Allah. Garam yang kadang kita nggak sadar, saking kadang kita anggap tidak bernilainya dia, katanya suruh minta sama Allah. Dan ini perkara urusan tidur, yang kita lakukan tidur ini adalah niatnya jika ingin mendatangkan kebaikan, harus diniatkan dengan untuk ibadah kepada Allah, mengistirahatkan tubuh agar sehat karena Allah lagi, kita niatin. Dan pada saat itu juga, kita meminta kepada Allah agar kita didatangkan mimpi-mimpi yang indah. Subhanallah. Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas, beliau berkata, barang siapa yang membaca zikir di bawah ini ketika akan tidur, maka dia akan bermimpi baik. Mimpi yang baik adalah dambaannya setiap orang-orang soleh. Kenapa sih orang soleh penting banget sama mimpi? Apa enggak ada yang lebih penting daripada mimpi? Kok mimpi aja istilahnya sampai dibahas sepanjang lebar ini? Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang soleh semasa hidupnya atau orang yang berilmu, dia tidak mau ada sedikit pun waktu yang terbuang sia-sia. Setiap waktunya dia menginginkan adalah menjadi waktu yang berharga dan mendatangkan kebaikan. Maka dari itu di saat orang soleh tertidur, apa yang mereka harapkan? Datang mimpi yang baik. Datang bisyarah, kabar gembira. Datang di dalam mimpi istilah kata sebuah pelajaran. Tujuannya untuk apa? Agar tidurnya mereka pun tidak menjadi tidur yang sia-sia. Nih. Kalau kita kadang udah ngantuk, ya tinggal merem aja. Urusan alasan tidurnya kenapa dan harapannya apa mungkin jauh ada di dalam pikiran kita. Tapi orang saleh tidak demikian. Mereka mengharapkan mimpi yang indah, yang baik, agar semasa mereka memejamkan mata pun, mereka tidak memejamkan mata dalam keadaan yang sia-sia. Subhanallah. Nah, apa kata Habib Ali bin Hasan al-Attas? Baca doa ini, kamu enggak bakalan dapat mimpi buruk. Justru, maka mimpi yang baik akan datang kepada kamu. Doanya, nu'minu billah. Kami beriman kepada Allah. Nusiku billah. Kami berpegang teguh pada Allah. Naruddu amrana ilallah. Kami kembalikan seluruh perkara masalah kami kepada Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Dialah sebaik sebaik-baiknya wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa doanya? Nu'minu billah. Nuthiqu billah. Naruddu amrana ila Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang baca doa ini, kata Habib Ali bin Hasan al-Attas, maka dia akan bermimpi baik. Mimpinya baik. Subhanallah. Ini doa-doa tadi, mana yang paling kita senang, kita baca. Mana yang paling kita demen, kita baca. Mana yang menurut kita paling nyaman dan paling dapat kita amalkan, kita amalkan. Faedah yang selanjutnya, di antara kitab-kitab karya para ulama yang menjelaskan tentang tafsir mimpi. Ada beberapa karangan ulama mengenai apa membahas tentang tafsir mimpi. Artinya dalam tafsir mimpi ini enggak sembarangan. Tafsir mimpi harus betul-betul diartikan oleh orang yang betul memahami. Dan di sini di dalam Islamnya. Nah, hanya ada beberapa referensi kitab. Artinya tidak banyak. Dan tidak mudah orang itu mengaku bahwa dia adalah tafsir ru'yah. Dia pentafsir mimpi. Enggak gampang. Dari 25 nabi yang wajib kita hafal, ya, di antara nabi yang dikenal dengan tafsir mimpi, ialah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau diberikan oleh Allah langsung kelebihan, yaitu untuk mentafsirkan mimpi. Nah, ini beberapa kitab. Yang pertama, Qawa'idu Tafsirul Ahlam. Ini dikarang oleh Imam Ahmad bin Abdurrahman Al-Hambali. Kedua, Ta'tirul Anam fi Ta'birul Manam. Ini kitab dikarang oleh Imam Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulisi. Yang ketiga, Jami'u Tafasirul Ahlam. Kitab ini karya Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Hanafi. Dari tiga referensi ini, di luar itu tidak disarankan siapapun atau membeli daripada kitab-kitab tafsir mimpi. Di antara adab-adab ketika bermimpi buruk, nah, andai kata kalau dari seseorang di antara kita dikasih mimpi buruk, dapat mimpi yang tidak mengenakan, mimpi yang kurang nyaman, mimpi yang menggelisahkan, mimpi yang akhirnya membuat kita pikiran kita jadi kesana kemari, apa adab-adab yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita sikapi dengan mimpi buruk ini? Pertama, harus mengetahui bahwa mimpi buruk adalah dari syaitan. Pertama, kita harus camkan itu. Mimpi buruk bukan dari Allah, tapi datangnya dari syaitan. Fi syai' ghalat li amalna. Berarti malam itu ada sesuatu yang terlepas dari kita. Doa, wirid, atau bacaan apa yang kebetulan kita tertinggal bacanya. Atau kebetulan kamu betul-betul sedang lagi banyak pikiran. Pikiran yang mengganggu. Mayan, Pak. Mimpi gak nyaman. Terbawa dengan apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Pasti ada godaan dari syaitan dikarenakan kita yang lupa mengingat Allah. Para ulama menjelaskan bahwa datang mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Dan itu semua berdasarkan dari siapa? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ar-ru'ya salihah minallah wal-hulm minasyaitan. Mimpi yang baik datangnya dari Allah, sementara mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Inni kuntu la'ara ru'ya hiya asqalu 'alayya min al-jabal, qala Abu Salamah. Falamma sami'tu hadzal hadits fama kuntu ubali. Rawahu Malik al-Muwatta. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah. Kata Abu Salamah, beliau berkata, dulu saya sering mimpi buruk. Kadang-kadang datang mimpi buruk. Dan kalau mimpi buruk itu datang, katanya, saya habis mimpi buruk itu bagiku lebih berat daripada gunung. Ya, jatuh ke pundak saya. Ibaratnya kayak berat sekali rasanya mimpi buruk itu. Enggak nyaman, gelisah, sumpek, udah kayak ketiban gunung. Ini kata sahabat Nabi Abu Salamah. Setelah aku mendengar ada hadis Nabi yang berbunyi ar-ru'ya salihah minallah al-hulmu minasyaitan. Aku dengar hadis Nabi, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, sementara mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Apa kata Abu Salamah? Fama kuntu ubali. Setelah saya dengar hadis dari pernah peduli untuk mimpi, nggak pernah diingat dan nggak mau diingat. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Dapat mimpi buruk, jadi pusing, jadi aduh mimpi nggak enak banget. Kadang-kadang mimpi yang suka mengusik kita apa tuh biasanya? Mimpi gigi patah, berarti ada orang dekat mau meninggal. Terus kita deg-degan, kita gelisah, kita bingung. Nah, pertanyaannya, mimpi gigi patah ada orang mau meninggal itu, ya amin mah, datangnya dari siapa? Apakah itu hanya ucapan-ucapan orang-orang yang tidak berdasarkan buku, tidak artinya tidak berdasarkan kitab, atau hanya mereka berdasarkan dengan pahamnya mereka entah datang dari mana, dan kita sebagai orang yang beriman, tidak boleh mempercayai. Subhanallah. Hati-hati, katanya dibilang. Jadi, Imam Abu Salamah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjadi orang yang kalau sudah yakin sama hadis Nabi, mimpi baik datangnya dari Allah, mimpi buruk datang dari syaitan, berarti kita nggak boleh mengkaitkan apapun dengan segala keburukan di dalam mimpi kita. Kemudian yang kedua, kalau datang mimpi buruk, apa yang perlu kita lakukan? Isti'adz. Meminta perlindungan, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau bisa contoh lafaznya dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal ru'ya. Artinya apa? Mimpi misalnya apa usahanya bangkrut, mimpi na'udzubillah min dzalik, rumahnya kebakaran misalnya. Apa yang harus dilakukan pada saat dia terbangun, kemudian tersadar akan mimpi tersebut? Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya mimpi. Dari keburukannya mimpi yang datang. Minta perlindungannya sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal ru'ya. Lindungi ya Allah aku dari keburukan mimpi yang aku lihat. Minta perlindungannya sama Allah. Dan yakin kembalikan lagi sama Allah urusan kita. Kemudian berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyata'awwadz billah min syarriha wa min syarri syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat mimpi yang buruk, maka berlindunglah kepada Allah akan keburukan mimpi tersebut. Kemudian baca ta'awudz, falyata'awwadz billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungannya dari mimpi buruk tersebut. Kemudian apa? Falyadfil salasan. Disuruh sama Nabi untuk apa? Yadfil. Yadfil itu tiup. Tiup tanpa ludah. Kayak orang mau meludah tapi ludahnya nggak keluar. Falyadfil salasan. Tiga kali disuruh. Di arah mana dia bermimpi, di situ dia, ini madep mana dia tidurnya, mimpi suruh yadfil salasan. Kayak orang buang ludah, tapi ludahnya nggak keluar. Tiga kali. Setelah itu, wala yuhaddis biha ahadan, fa innaha lan tadurrah. Muttafaqun alaih. Dan kalau sudah datang mimpi buruk, apa yang perlu dilakukan? Jangan diceritakan kepada siapapun, kata Nabi. Maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan pernah membahayakannya. Jangan cerita. Saya habis mimpi ke toko bangkrut. Nggak usah cerita. Apalagi sama sembarang orang. Jangan cerita. Saya habis mimpi diiniin setan. Nggak usah cerita. Kenapa? Karena mimpi itu nggak datang manfaat. Dan gunanya kita bercerita dengan hal itu dibantuk apa? Adab yang selanjutnya, merubah posisi tidurnya. Jadi tadi, adab-adabnya, yaitu harus tahu dulu di hati bahwa mimpi dari syaitan. Yang kedua, baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ta'awudz yang ketiga, merubah posisi tidurnya. Nah, tapi yang lebih utama apa? Kalau biasa kan kita mimpi tidur, tahu-tahu kebangun madhabnya kiri, berarti merubah posisi ke kanan. Kalau kebetulan lagi mimpi buruknya di kanan, merubah posisi ke kiri. Tapi yang paling afdol dan lebih utama, kedatangan mimpi buruk, bangun dari tidur, kemudian ngerjain sholat sunnah. Itu yang paling afdol. Intinya merubah posisi. Di mana dia tertidur tadi di situ yang tidak nyaman, langsung rubah posisi dari sebelumnya dia tidur menghadap kemana. Nabi SAW bersabda, fa'in ra'ahadukum mayakrah. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang buruk, yang tidak kamu sukai, fal yagum fal yusalli. Pesannya Nabi, bangunlah, kemudian sholatlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini kita suruh bangun, suruh sholat. Bisa jadi, syaitan goda, tadinya syaitan menggoda kita, tapi kita minta perlindungannya sama Allah dengan kita bangun, kemudian sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah nangis setan. Digoda di tidur gak bisa, meleknya. Apalagi kata setan, malah dia sholat. Subhanallah. Yang keempat, tidak menceritakan kepada siapapun atas mimpi buruknya. Ini ada. Artinya mimpi buruk, tidak perlu. Tidak perlu apa? Tidak perlu dibahas, tidak perlu diceritakan kepada siapapun. Ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis An Jabir qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ra'aitu fil manam ka'anna ra'si quti'. Qala fa dhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala idza la'iba syaitan bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nas. Rawahu Muslim. Sahabat Jabir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita. Ya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang kepada Nabi. Kemudian dia berkata, "Rasul, semalam aku bermimpi seakan-akan kepala saya terputus." Kepalanya terpenggal. Kepala saya putus. Apa yang dilakukan sama Nabi? Habis mimpi, habis dengar orang cerita mimpi kepalanya putus. Fadhahikan Nabi. Nabi tersenyum, Nabi tertawa. Apa Nabi SAW kemudian berkata, faqala idza la'iba syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika syaitan sedang mempermainkan dirimu atau mempermainkan salah seorang dari kalian dalam tidurnya, yakni di mimpinya, maka jangan pernah kau ceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Tak usah cerita. Itu pesan Nabi. Disenyumin aja sama Nabi. Gak banyak-banyak nasihatnya. Cuman pesan, gak usah cerita-cerita sama orang. Udah. Dibahas gak sama Nabi mimpinya? Enggak. Nabi gak bahas, oh berarti kamu mimpi, oh kamu berarti putus. Oh. Nah, tidak. Tidak juga mencoba mentafsirkan apa-apa, tapi Nabi hanya memberitahukan kepada orang tersebut, itu setan lagi main-main sama kamu. Udah, besok-besok kalau datang mimpi begitu lagi, kagak usah cerita sama orang. Adab selanjutnya, tidak mentafsirkan mimpi tersebut dengan penafsiran apapun. Nominal adab. Kalau kita mimpi, atau ada orang cerita sama kita, atau kita pun bermimpi sendiri, gak perlu tafsirin apa-apa dari tidurnya, dari mimpinya kita itu. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditafsirkannya. Makanya kan ada ulama ngajarin, dah kalau ada orang mimpi atau kamu bermimpi sesuatu, udah, tafsirkan itu dengan baik. Kenapa? Harapannya adalah dengan kamu menganggap mimpi itu hasil, tafsirannya baik, semoga terjadinya pun menjadi baik. Jangan pernah mengiranya buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ru'ya taqwa 'alamatu 'abdih." Sungguhnya suatu mimpi itu akan langsung terjadi sesuai dengan apa yang ditafsirkannya. Kalau ibarat kasarnya nih, ibaratnya ada orang mentafsirkan mimpi gigi patah berarti keluarganya mau meninggal. Nah, kalau dia bilang berarti keluarga saya ada yang mau meninggal, ala hadza ma tu'abbiru, seperti itu dia mentafsirkan, bisa jadi hal itu akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa mathalu dzalika, ini perumpamaannya kata Nabi SAW, mathalu rajulun rafa'a ridlihi fa huwa yantadhiru mata yadha'uha. Aidza ra'a hadukum ru'ya fala yuhaddith biha illa nasihan aw 'aliman. Ya, ibaratnya perumpamaannya seperti seseorang yang mengangkat satu kakinya. Ada orang mengangkat kaki, pernah ngelihat ada orang berdiri kakinya satu diangkat kayak orang lagi belajar keseimbangan tubuh. Diangkat kakinya satu. Kira-kira untuk orang yang begitu apa yang ada di benaknya? Dia nunggu kapan kakinya itu turun. Kapan nih kelar waktunya? Karena nggak mungkin selamanya orang mau kakinya dilipat ke atas satu, kakinya diangkat ke atas satu. Nggak, pasti dia ngarep kapan kakinya turun. Apa maksudnya? Oleh karena itu, jangan pernah mentafsirkan apapun mimpi. Begitu kamu mentafsirkannya, ya dalam riwayat yang lain, artinya begitu kamu mentafsirkannya, turun tuh kaki yang digantung. Nafsirin dengan apa-apa yang buruk misalnya. Jangan. Kita harus tafsirin segala sesuatu dengan yang baik. Paling afdol tidak mentafsirkan apa-apa. Tidak perlu mentafsirkannya dengan apa-apa. Dan Nabi SAW kemudian mengulang, fa idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddits biha. Barang siapa ya salah seorang di antara kalian bermimpi buruk, maka jangan ceritakan kepada siapapun, kecuali kepada siapa kalau mau cerita. Illa nasihan au aliman. Kalau kamu gelisah sama satu mimpi, kamu bingung, ceritanya sama siapa? Pada orang yang bisa memberimu nasihat ataupun orang alim. Karena orang alim itu enggak mungkin nafsirin yang ngaco-ngaco. Orang alim itu enggak mungkin, atau orang yang biasa memberi nasihat itu malah jadi bikin orang panik. Enggak, biasanya mereka itu akan menenangkan. Cerita nih, contoh Nabi. Orang cerita, Rasul saya mimpi leher saya putus. Apa yang dilakukan sama Nabi? Senyum, ketawa. Artinya enggak dianggap serius. Bukan, oh ya, kamu mimpi begitu. Ya Allah. Ada apa ya? Oh, panik. Orang digituin. Salah cerita sama orang. Tapi kalau dicerita dengan orang alim, orang nasih, orang yang ibaratnya bijak, orang yang suka memberi nasihat, jangan bilang, mimpi begitu aja jangan dipikirin. Khair, insya Allah. Nggak akan terjadi apa-apa. Yang putus keburukannya. Ada kata ada orang bilang, saya mimpi leher saya putus. Berarti yang putus keburukannya. Nah, begitu kan enak. Oh iya, mudah-mudahan keburukan saya terputus. Datang hal positif kepadanya. Bukan hal negatif. Tapi kalau seandainya datangnya sama orang yang salah, dibilang, wah, kayaknya kamu bakal putus hubungan sama orang terdekat kamu, istri kamu. Dia pulang ke rumah, istrinya nyari gara-gara, dikait-kaitin sama dia. Wah, jangan-jangan ini benar lagi. Kamu bakal putus sama relasi bisnis kamu. Wah, habis. Dicari-cari, salah cerita. Jadi Nabi SAW berpesan, ada di antara kalian yang bermimpi buruk, pada siapa ceritanya? Nasihan atau aliman. Pada orang yang bijak, yang biasa memberikan nasihat yang menenangkan, atau kepada orang yang berilmu. Kemudian, adab selanjutnya, meludah ke arah kiri tanpa liur. Gimana sih meludah ke kiri tanpa liur itu? Seperti orang meniup. Meniup. Kalau niup itu kan gitu ya. Tapi ini enggak. Ludahnya, lidahnya itu seperti orang yang mau membuang sesuatu tapi tidak terbuang. Artinya air liurnya tidak dikeluarkan. Tuh. Coba latihan sendiri di sana ya. Meludah ke arah kiri tanpa liur. Sebagian ulama berkata, jika seseorang membaca dua ayat berikut sebelum tidur, ini adalah amalan faedah, maka dia tidak akan ihtilam. Makna ihtilam apa? Bermimpi sehingga keluarnya mani. ada ayat. Ini ayat surat Al-A'raf ayat 200 sampai 201. Dua ayat ini bisa menjaga seseorang dari bermimpi basah. Dari bermimpi basah. Ya, kan? Kemudian, faedah selanjutnya di antara adab mentafsirkan mimpi bagi seseorang yang memiliki keahlian ilmu dalam mentafsirkan mimpi, adabnya apa? Kalau kita mau mentafsirkan mimpi, mengucapkan doa seperti yang diajarkan Rasulullah. Apa doanya? Masih ingat yang kemarin? Khairan ra'aita. Arti kalau ada orang datang kepada kita cerita, saya mimpi begini-begini, apa yang kita ucap? Khairan ra'aita. Yang kamu lihat itu baik. Wa khairan yakun. Semoga apa yang akan ke depannya terjadi kebaikan. Khairan talaga. Dan yang kau jumpai itu adalah baik. Wa syarran tawagga. Dan insya Allah semua keburukan akan terhindari. Tertolak. Wa khairan lana. Kebaikan untuk kita. Wa syarran ala a'daina. Dan keburukan hanya untuk musuh-musuh kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa yang diajari nama Nabi. Habis dia baca, jadi yang baca siapa? Kita yang diceritain. Kalau ada kita misalnya kedatangan orang, mau cerita mimpi, karena kita kebetulan bijak, orangnya selalu mengucapkan kata-kata positif, yang baik-baik, nasihat, yang baik-baik. Apa yang baca? Ini, adabnya. Kemudian, baru memahami yang kedua, perkataan dan penjelasan dari orang yang menceritakan mimpinya. Jangan sampai salah paham. Dia mimpinya apa, yang diceritain malarnya apa. Artinya apa? Dengarkan dengan seksama dulu. Sampai yang ngomong itu selesai. Sampai yang ngomong itu puas. Dia ceritanya apa. Udah ngomong, udah puas, baru. Mau kasih saran, mau kasih nasihat, silahkan. Kemudian, tidak tergesa-gesa dalam mengartikan atau menjabarkan makna mimpinya. Supaya tidak salah mentafsirnya. Boleh nggak kita berpikir sejenak? Boleh. Ada datang orang, coba nanti ya, saya cari referensinya, cari ininya, cari pengendorongnya, atau mungkin kamu yang kebetulan tidak memiliki ilmu itu, mau datang kepada kiranya yang mengerti, yang paham. Hey, itu bagus. Tapi tidak salah dalam menafsirkan. Kemudian, kalau mau menafsirkannya dengan apa sekalipun mimpi itu buruk, tafsirkan dengan baik dan makna yang baik. Kemudian yang kelima, tafsirnya harus disesuaikan dengan keadaan orang yang menceritakan mimpinya. Kalau orang yang kelewatan was-was harus lebih hati-hati. Kalau orang yang kelihatannya panik harus lebih hati-hati. Kalau orangnya santai, ya santai juga. Harus disesuaikan dengan siapa yang bercerita. Apalagi kalau orang tua yang cerita. Ya, ada orang tua kita cerita sama kita, mama habis mimpi ini, atau ayah habis mimpi ini. Sesuaikan. Orang tua kita tipe orang yang apa? Panikan. Orang yang mudah galau. Orang yang kepikiran. Langsung. Bisa mikir, disesuaikan. Gak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja, pak. Ayah, suaminya, semuanya baik-baik aja, mah. Itu cuma bunga tidur. Dah, langsung gituin aja. Kemudian jika mimpi baik, kalau orang yang cerita, maka tafsirkanlah makna mimpinya dengan kebaikan. Apalagi yang buruk aja disuruh dengan kebaikan. Apa, keburukan aja, kalau mimpi buruk aja, kalau bisa kita tepis dengan kebaikan, apalagi dengan mimpi kebaikan. Nah, tapi kalau adabnya orang cerita dengan mimpi buruk, hanya cerita sama kita, tafsirnya apa? Gak usah diomongin apa-apa. Sekalipun kamu tahu tafsirnya, sekalipun kamu tahu maknanya, udah, diem aja. Gak usah ditafsirin apa-apa. Itu adabnya. Dari sini kita paham, yang ngerti aja suruh diam, apalagi yang kalian ngerti, jangan sok-sokan ngomong. Jangan sembarangan ngomong. Apalagi sembarangan mengartikan. Kemudian adab selanjutnya apa? Tidak kita mengartikan mimpi, mentafsirkan mimpi, anjurannya di saat terbit matahari atau di saat terbenamnya matahari. Zaminal adab. Itu bagian daripada adab. Namun, dari kesemua ini semua, yang kita bahas tentang mimpi. Pernah nggak di dalam hati kita itu terbayang bahwa ada mimpi yang paling nikmat? Ada mimpi yang paling didamba-dambakan oleh orang-orang yang beriman. Mimpi yang sangat-sangat dinanti. Mimpi yang bisa merubah keadaan seseorang. Siapa? Dan mimpi apa itu? Memimpikan siapa itu? Apa mimpi masuk surga? Pasti indah. Mimpi merasakan kenikmatan di surga? Pasti indah. Tapi ternyata dari semua itu, ada mimpi yang jauh lebih indah, yaitu mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mimpinya semua dambaan orang-orang yang beriman. Mimpi yang paling dinanti-nanti. Mimpi yang sangat diharapkan. Karena barang siapa orang yang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan dia dapat melihat Nabi secara nyata. Kira-kira masuk akal enggak? Nalarnya gini aja. Kalau ada orang diberikan oleh Allah matanya dapat memandang syaitan. Contoh, kok bisa ya? Ada orang cerita ngeliat kuntilanak. Ada orang cerita sama kita, dia ngeliat pocong. Ada orang terkadang bisa cerita sama kita, dia melihat hantu dan lain sebagainya. Lalu juga di hati kita dengan mudah percaya. Oh iya, bisa jadi. Lalu bagaimana dengan keraguan soal mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada seseorang yang diberikan kemuliaan dapat bermimpi Rasulullah. Itu mimpi. Lalu dengan melihat secara terjaga, kalau ada orang yang bisa melihat pocong secara terjaga, ada orang yang bisa melihat kuntilanak secara terjaga, masa tidak ada orang yang bisa melihat Rasulullah secara terjaga? Apalagi kalau melihat pocong dan setan dan lain sebagainya tidak ada dalilnya, tapi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalil yang kuat. Dalil yang menguatkan dari lisan Nabi kita Muhammad, "Man ra'ani fil manam." Barang siapa orang yang melihatku di waktu tidurnya, di dalam mimpinya, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Secara nyata dia dapat melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Makanya di dalam maulid disebut man ra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa orang yang melihat wajahmu wahai Rasul, beruntung. Doa daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, fa ya rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah, muliakan mataku ini, kedua mataku ini untuk melihat wajah manusia paling mulia, kekasih hatiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan abadi. Kenikmatan berjumpa dengan Rasulullah. Ketahuilah bahwa kenikmatan yang paling besar dan yang paling mulia di dalam dunia ini adalah ketika kita diberikan kesempatan karunia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Dan terlebih lagi jika dalam keadaan bangun terjaga. Dan untuk memperoleh nikmat ini, ada dari kita yang kepengen merasakan bermimpi Rasulullah. Bisa diberikan kemuliaan dapat melihat Nabi secara terjaga. Tentu dibutuhkan mujahadah, perjuangan dan usaha yang cukup keras. Yang sangat besar terutama dalam masalah membersihkan hati. Hati yang paling utama. Seseorang jika ingin matanya diberikan kemuliaan, datang mimpi bermimpi dengan Rasulullah SAW. Diberikan kemuliaan dapat memandang wajah Rasulullah. Maka apa yang harus dia perbaiki pertama? Hati. Kebersihan hatinya, penyakit hatinya. Itu adalah masalah paling utama. Seseorang terhujub, terhalang dalam memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengki, hasud, sombong. dan lain sebagainya. Itu semua adalah pongkal utama seseorang terhujuk, terhalangi dirinya dari anwar, cahaya, terutama cahaya Nabi Muhammad SAW. Sombong, dengki, dan lain sebagainya. Selain itu juga, apa yang harus kita lakukan? Kita selalu berusaha untuk mengikuti seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang yang hatinya bersih, orang yang berusaha meniti jalannya Rasulullah, berusaha meneladani akhlaknya Rasulullah, berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang bisa melihat wajah Rasulullah. Berjumpa dengan Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang benar. Jadi kalau ada orang ngeyel, atau ada orang menganggap, masa iya sih? Masa mungkin sih? Jawab kepadanya hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, man ra'ani fi naum, faqad ra'ani. Barang siapa orang yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah benar-benar melihat. Fa'innahu la yambaghi lisyaitan an yatamatsalu fi surati. Karena sesungguhnya syaitan akan dapat menyerupai diriku, kata Nabi SAW. Setan enggak bisa menjadi Rasulullah. Bisa pura-pura ada orang bermimpi, tiba-tiba dia melihat ada orang menyamar sebagai, mengaku sebagai Rasulullah. Tidak. Jadi mimpi bukan sembarang mimpi. Dan tidak bisa dikarang-karang ceritanya. Ada orang dikarang-karang ceritanya. Intabih. Berdusta. Berbohong atas Nabi Muhammad. Tahu sendiri akibatnya. Seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, maka hal tersebut bertanda bahwa dia akan diberikan karunia berjumpa dengan Rasulullah semasa hidupnya dalam keadaan terjaga. Kata ulama, seburuk-buruknya, andai semasa hidupnya setelah dia bermimpi Rasulullah, dia tidak pernah melihat Nabi secara terjaga, minimal Nabi akan datang di sampingnya di saat waktu-waktu yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia. Waktu sakaratul maut. Rasa sakit yang begitu luar biasa dirasakan oleh setiap anak cucu Adam. Pada saat nyawanya diambil, salah satu pengobat, salah satu yang bisa mengobati sakitnya sakaratul maut adalah Rasulullah hadir di sampingnya. Rasulullah tersenyum padanya. Dan dia pun kembali tersenyum pada Rasulullah. Dan kalau orang diberikan kemuliaan pada saat sakaratul maut memandang wajah Rasulullah, dipastikan dia adalah orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah SAW. Orang-orang yang diberikan kelebihan bisa bersama-sama dengan Rasulullah di alam barzakh, begitu juga kelak di yaumul qiyamah dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan bangun atau terjaga. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ad-Dailami dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fa innahu la yadkhulun nar." Barang siapa orang yang telah melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Masya Allah. Salah seorang bertanya kepada seorang waliullah, seorang hamba Allah yang kedudukannya tinggi, ketangnya sangat tinggi, wali min awliyaillah. Apakah ada nikmat yang lebih besar selain kenikmatan surga? Adakah nikmat yang lebih besar dari surga? Maka wali tersebut menjawab, benar ada. Ada nikmat yang lebih indah dari surga. nikmat yang lebih baik dari surga, yaitu berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, secara nyata terang. Mimpi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik, tapi akan jauh lebih baik di saat dia berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak salafun salihin yang diberikan kenikmatan oleh Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka dapat bermimpi melihat Nabi Muhammad dalam keadaan bangun, yakni mereka terjaga maupun mereka dalam keadaan tertidur. Mereka melihat Rasulullah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad salah satunya. Beliau berkata, "Idza ashkala 'alayya al-hadits, ahwa sahihun aw ghairu sahih?" Akhudhuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadah. Abi Abdullah Al-Haddad, sahibur Ratib. Beliau berkata, jika aku ragu tentang hadis Rasulullah, ada keraguan di dalam hatiku, ini hadis sahih atau tidak, maka apa yang beliau lakukan? Beliau akan bertanya langsung, mengambil jawabannya dari Nabi pada saat dia diberi kesempatan melihat wajahnya Nabi. Dia akan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah betul ini ucapanmu?" Makanya dulu pada saat kita belajar di Hadramut, dan Habib Umar dan guru-guru kami yang lainnya, beliau berkata, di dalam kitab Habib Abdullah Al-Haddad yang mentakrir, yang mentashih, yang membenarkan kitab itu sahih atau tidak, benar atau tidak, salah atau tidak, itu adalah Rasulullah langsung. Kenapa? Karena setiap beliau sedang ashkal al-hadith, beliau sedang terpentok, sedang terbingung dengan satu hal, langsung bertanya langsung dengan Rasulullah. Orang saleh, mata hatinya memandang cahaya Allah dan cahaya Rasulullah. Di dalam hatinya tidak sedikit pun ada tempat untuk kedengkian. Di dalam hatinya tidak ada sedikit pun tempat untuk kesombongan. Di dalam hatinya tidak ada sedikit pun tempat untuk bangga pada dirinya sendiri. Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, beliau berkata, "Aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga bangun dan beliau memberiku ijazah." Ijazah. Nih. Ini yang dimaksud dengan mimpi yang mendatangkan manfaat. Kami orang-orang Hadramut, kami sering dapat amalan. Di awal kali saya membahas tentang mimpi, saya sudah membahas tentang kenapa kita banyak mendapatkan solawat selain daripada solawat Ibrahimiyah. Ada solawat Ibn Gulub, ada solawat Sultan, ada solawat Habib Ali Habsyi, ada solawat ini, solawat. Kenapa? Dan kenapa solawat itu ada? Siapa yang mengajarkan solawat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan yang datang seorang yang mencintai Rasulullah lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa solawat yang baik yang aku baca?" Rasulullah kemudian memberikan mereka solawat tersebut. Dan begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Nah, ini diantaranya Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Orang wali memberi ijazah zikir tersebut. Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bacaan biasa. Ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Saya teringat guru saya Hubab An-Nur. Beliau berkata, ada hadis Nabi yang berbunyi afdalu zikri. Paling utamanya zikir la ilaha illallah, hadisnya gitu. Tapi kita sebagai orang Islam, orang yang ingin masuk Islam, dia tidak diwajibkan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia wajib juga mengucapkan Muhammad Rasulullah. Jadi afdalu zikri apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian di sini ada tambahan, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Hubabah, termasuk juga ini ijazah yang diberikan oleh Habib Masyur melalui dia bermimpi atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terbaik. Kenapa? Karena di situ ada zikir, di situ ada solawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir, ada solawat. Ini zikir yang paling sempurna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang baca la ilaha illallah aja, la ilaha illallah. Tapi kalau dia tambah Muhammad Rasulullah, apa enggak tambah keyakinan dia kepada Rasulullah? Tapi kemudian sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi yang menguatkan al-bakhil man dzikirtu indu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu siapa yang menyebut atau disebutkan nama Nabi di hadapannya, kemudian dia sulit, dia tidak membacakan solawat kepadaku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang paling utama. Ini Al-Habib Abdul Rahman Masyhur, beliau berkata, aku berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bangun. Dan beliau memberiku ijazah. Nabi yang ngajarin, baca zikir ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang diberikan kerenjangan waktu, dapat berzikir dengan zikir ini, maka dia telah mendapatkan zikir yang sempurna. Di mana di situ ada menyebut nama Allah dengan lafzul jalalah dan ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma bittu lailatan illa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha." Siapa nih Imam Malik bin Anas? Gurunya Imam Syafi'i. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, "Tidaklah aku tidur semalam pun kecuali aku telah berjumpa dengan Nabi Muhammad." Artinya, beliau tidak akan memejamkan matanya dalam satu malam untuk tidur kecuali sebelumnya dia sudah melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun ulama yang mau menyia-nyiakan tidurnya. Bahkan sebelum tidur pun ada harapan yang ingin dilakukan. Subhanallah. Apa saja sih amalan yang dapat membuat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kayak Bilal bin Rabah, mimpi Rasulullah. Syekh Ahmad Al-Badawi dari kecil dididik sama ibunya untuk bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ibundanya dengan tegas di usia Imam Ahmad Al-Badawi meranjak usia 7 tahun, ini masih kecil lagi umur 7 tahun, tiba-tiba ibunya berkata, "Ya Ahmad, sesungguhnya engkau itu bukan anakku." Wah, anak 7 tahun dibilang itu bukan ibunya, nangis sejadi-jadinya. "La anti ummi," katanya, "tidak, kamu adalah ibuku." "La analastu ummak," saya bukan ibu kamu. "Oh enggak, kamu ibu saya." Tapi umminya tetap berkata, "Tidak, kamu bukan anak saya. Jika kamu ingin menjadi anak saya, maka kamu harus bermimpi Nabi Muhammad SAW." Anak umur 7 tahun. Dididik oleh uminya, suruh mimpi Nabi Muhammad di usia segitu. Kata anak yang bilang, "Wa kaifa dzalik?" Bagaimana caranya aku bisa memimpi Nabi Muhammad? "Iqra salat alaih." Baca salawat kepadanya sebanyak-banyaknya. Dan kamu akan bermimpi. "Wa qabla dzalik?" Tapi sebelum itu, aku ibumu sebagai anakku. Wah, wow, anak ini sedih. Kemudian dia mengambil subhahnya, dia ambil tasbihnya, dia mengunci diri di dalam kamarnya, keluarannya untuk hajat dan lain sebagainya. Terus hari-harinya dia tinggalkan bermain karena adanya ketegasan datang dari ibundanya. Sibuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarin sama uminya selawat begini. Padahal solawat yang sangat-sangat-sangat pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu aja yang diajarin. Ya, baca sebanyak-banyaknya. Anak kecil umur 7 tahun, malu dzunub, gak punya dosa. Hati masih bersih, gak ada dengki. Gak ada kesombongan dan lain sebagainya. Mudah sekali bagi anak usia-usia seperti itu melihat Rasulullah SAW. Tidak berselang berapa hari kemudian Rasulullah pun datang dalam mimpinya. Nabi pun kemudian memanggilnya dengan ya waladi, wahai anak, masya Allah. Sampaikan kepada ibumu bahwa kau telah melihat. Ini bukan sembarang ibu nih. Wah, anaknya begitu bangun, terkejut luar biasa melihat wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sukacitanya, dia keluar, lalu dia kemudian mencari ibunya dengan loncat-loncat menghadap ibunya, kemudian berkata, ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ummi, ra'aitu Nabi. Ibu, aku telah bermimpi melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idzan al-an ana ibnuka. Kalau gitu sekarang aku jadi anak kamu. Apa yang ibunya bilang? La ya waladi. Tidak, wahai anak. Kamu belum jadi anak. Kan katanya suruh mimpi Nabi. Saya sudah mimpi Nabi. Kenapa saya masih belum diaku sebagai anak, wahai ummi? La ila ba'da ra'aita Nabi fil yaqabah. Uminya bilang, tidak sampai kamu bisa bermimpi melihat Nabi secara terjaga. Bagaimana caranya, Umi? Tambahin salawat yang biasa kamu baca untuknya. Wah, kemudian sudah melihat betapa tampannya wajah Rasulullah, betapa indahnya wajahnya Rasulullah, betapa bagusnya Rasulullah, sudah tidak berat lagi disuruh. Wah, dia baca dengan sukacita melihat wajahnya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya, di saat terjaga, Rasulullah datang kepadanya. Kemudian memanggilnya dengan, ya waladi, wahai anakku. Lihat. Ibunya enggak ngakuin jadi anak sampai lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manggil dia dengan panggilan, ya waladi, wahai anakku. Sampaikan salamku untuk ibumu. Katakan, aku telah datang kepadamu. Lari anaknya menghadap Nabi sallallahu, menghadap ibundanya, lalu kemudian berkata, ya ummi, raaitu nabi fil yaqadhah. Ummi, aku telah melihat Nabi secara terjaga. Apa jawaban ibunya? Al-an anta waladi, sekarang kamu baru anak ummi. Luar biasa motivasi yang datang dari ibu, luar biasa. Apa yang terjadi pada anaknya setelah digembleng, dididik untuk melihat Nabi dari usia 17, dari usia 7 tahun, disuruh sholawat sama Nabi, mimpi Nabi, bahkan melihat Nabi secara terjaga. Apa yang efek pada dirinya? Setiap hari, anak yang bermain, buru-buru pengen pulang. Apa yang dia rindukan? Wajah Nabi Muhammad SAW. Setiap kali dia ingin pergi keluar bermain, di tengah-tengah dia bermain, dia ingin segera kembali pulang untuk asyik sholawat kepada Nabi Muhammad karena dia ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai anak itu tumbuh besar menjadi seorang beliau dikenal dengan Syekh Ahmad Al-Badawi. Seorang ulama besar. Bahkan dia dijadikan jalan wasilah untuk orang-orang yang ingin bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Dari usia berapa dia bermimpi Nabi Muhammad? Dari usia 7 tahun. Sampai orang-orang berkasidah kalau mau tawassul kepada Nabi Muhammad SAW melalui Syekh Ahmad Al-Badawi. Bi Rasulillahi wal Badawi warijalim min Bani Alawi في منهج النبوي برسول الله والبدوي berkat Rasulullah, berkat Al-Badawi, dan seluruh rijal, orang-orang soleh min Bani Alawi, orang-orang yang berjalan manhajin Nabawi, di atas jalan atau di atas akidah syariat Nabi Muhammad SAW. bertawasul dengan nama mereka-mereka. Dan salah satunya nama itu adalah nama Syekh Ahmad Al-Badawi. Luar biasa. Ini menjadi dorongan bagi setiap ibu-ibu yang memiliki anak-anak untuk mendekatkan hati mereka kepada nabinya, mengajarkan kepada mereka siapa nabinya, hukum dan syariat nabinya dari kecil. Jika seorang ibu bangga dengan prestasi anaknya di dunia, anaknya menghasilkan ini dan itu, dan seorang ibu dengan bangganya mengucap, anak hadza waladi, ini baru anak saya. Anak saya bisa ini, bisa itu dengan begitu bangganya. Tidakkah kita ingin bangga dengan prestasi anak kita di akhirat? Bangga pula dengan prestasi anak kita yang mencintai Rasulullah. Bayangkan kalau ada seorang ibu yang menitipkan anaknya di salah satu pesantren atau di salah satu tempat sekolah tahfizul Quran agar anak-anaknya mentahfizul Quran. Ibu itu sedang sibuk bekerja. Ibu itu sedang sibuk mengurus rumah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Teleponnya berdering. Kemudian ibunya mengangkat. Assalamualaikum. Dengan Umi Fulan. Dengan ibunya Fulan. Iya. Ada apa? Saya ustad. Saya guru. Dari tempat anak ibu belajar. Ingin mengabarkan. Alhamdulillah. Anak ibu telah hafal 30 juz Quran. Apa yang ibu-ibu rasakan? Apa kebahagiaan yang ibu-ibu rasakan di dalam hati? Dikabarkan. Alhamdulillah. Anak ibu telah selesai menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekian banyaknya ribuan hadis yang ada di kepalanya. Jika kita tidak merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa, justru malah terkadang kita merasakan kebahagiaan jika kita mendapatkan kabar anak ibu telah lulus prestasi duniawi. Hati kita berbunga-bunga, bahkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Pertanyaannya, apakah prestasi itu lebih menguntungkan daripada prestasi Quran? Apakah prestasi itu lebih menguntungkan kita dari prestasi dia mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW? La wallah, tidak. Senyummu untuk anak-anak yang kita didik dalam prestasi duniawi hanya akan membawamu senyum selama di dunia saja. Tapi jika tidak kita bentuk anak kita sebagai orang yang bertakwa, anak kita sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, anak kita sebagai orang yang mengikuti jejak dan jalan yang Nabi Muhammad SAW, maka senyum kita hanya akan ada di dunia. Sekalipun seandainya kamu telah membuat anak kamu dengan prestasi dunianya, masya Allah, tapi kita didik juga anak kita dengan prestasi akhiratnya. Kita ajarkan anak kita dengan ajaran akhiratnya, prestasi akhiratnya. Apa yang akan terjadi padanya? Senyummu bukan hanya di dunia, kebanggaanmu juga akan ada di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki. Dari dalik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak daripada amalan-amalan agar kita diberikan kemuliaan bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara amalannya salat sunnah 2 rakaat pada malam. Siapa dari kita yang pengen diberikan kemuliaan dapat melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat sunnah 2 rakaat di malam Jumat. Kemudian gimana caranya? Caranya adalah pada setiap setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah satu kali, kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Salat sunnah rakaatnya 2 rakaat. Kemudian dia baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Kemudian setelah salam dari sholat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Artinya, ulang amalan yang pertama, sholat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat. Kemudian rakaat pertama, rakaat kedua, dia membaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 25 kali. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelah salam, membaca sholawat dengan lafaz 1000 kali sholawatnya. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Baca sholawat ini. Boleh diamalkan setiap malam Jumat. Insyaallah semakin hari hati kita semakin bersih. Dan lambat laun, kalau kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah, insyaallah Allah akan berikan kita izin dapat memandang wajah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam إذا أخذ ملجعه من الليل وضع يده تحت خده إشعارا بوضعه في قبره ومن تذكر ذلك خف نومه وطاب يومه. رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم dari sahabat Hudzaifah. Beliau berkata, sungguhnya Nabi kalau mau tidur berbaling di malam hari, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Tangan beliau di bawah. Amalan tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan oleh Nabi pengingat untuk dirinya sendiri tatkala dibaringkan dalam liang kuburnya. Untuk ingatkan kita bahwa kita akan wafat, ya, dan akan dilakukan seperti itu. Dan itu katanya barang siapa yang melakukan hal ini, maka kadar tidurnya akan menjadi sedikit. Orang bilang suaranya putus-putus. Betul, Ustazah. Jadi putus, terus nanti agak jelas kemeresek gitu, Ustazah. Sekarang malah hilang, Ustazah. Ya, kecil, Ustazah. Kecil? Iya. Apa sekarang masih kecil? Belum jelas, Ustazah. Maaf, Ustazah. Apa sinyal ya? Suara saya bagaimana, Ustazah? Tidak dengar. Iya, suara Ustazah masih sangat kecil dan enggak jelas. Apa ya? Ya, volumenya sudah dibesarkan sekali. Nah, ini lumayan, Ustazah. Udah. Ini terdengar? Ya, terdengar. Mantap. Ya. Yeah. Jadi ana ulang, mungkin ada yang ketinggalan. Amalan yang pertama untuk yang ingin bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat, yaitu di rakaat pertama kalau ditanya niatnya apa, niatnya salat sunnah mutlak. Ya. Salat sunnah mutlak. Kemudian Pada setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah satu kali, dilanjut dengan surat Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelah salam, dilanjut dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan lafaz sebanyak 1000 kali, Sallallahu ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Sallallahu ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Itu amalan yang pertama. Diriwayatkan dari Al-Huzaifah, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddi. Hadis dari Hudzaifah, sahabat Nabi, dia berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mau tidur atau akan tidur, beliau berbaring di malam hari, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ya, menghadap ke kanan, beliau letakkan tangannya di bawah pipinya. Perbuatan tersebut, kenapa Nabi lakukan? Sebagai pengingat untuk dirinya, yakni untuk diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dibaringkan di dalam liang kubur. Bayangkan kalau Nabi mengajarkan kepada kita, ya, untuk merenungkan diri setiap kali hendak tidur, maka ini sangatlah baik. Siapa yang mengingat hal ini, katanya, maka kadar tidurnya akan menjadi sedikit. Artinya dia nggak akan tidur banyak-banyak. Ya, dia akan tidur cukup aja. Dia akan tidur cukup. Bukan tidur yang seenaknya, sebanyaknya, enggak. Katanya siapa yang melakukan amalan ini, maka dia tidurnya tidak akan, apa namanya, kadar tidurnya tidak, kadar tidurnya akan menjadi sedikit dan harinya akan menjadi baik. Maksud baik di sini penuh dengan amal soleh. Loh, amalannya. Ya, setelah malam, malam Jumat, ikutin amalan ini, dikerjain, rasakan nanti. Ini baru satu amalan yang bisa kita amalkan agar kita semua ini bisa diberikan izin memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian berzikir sampai tidur. Nah, kalau udah sholat, persiapkan diri dengan tidurnya seperti itu, zikir sampai tertidur. Artinya terus dia bersholawat, terus dia membaca sholawat lagi kepada Nabi dan berzikir dan amalan lainnya sampai dia tertidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awal insanu ila firashihi ibtadarahu malaku syaitan." Yaqulu al-malak ikhtim bi khair. Wa yaqulu syaitan ikhtim bi syarr. Fa in dzakara Allah 'azza wa jalla hatta taghlibahu 'ainuhu, tarad al-malak syaitan wa bata yaqlahu. Jika seorang berbaring di tempat tidurnya, malaikat dan syaitan berebut mendatangi. Tungguin. Malaikat berkata, "Ya Allah, tutuplah amalannya dengan kebaikan." Malamnya akhirnya dia tutup dengan kebaikan, dengan doa. Sedangkan syaitan berkata, tutuplah amalannya dengan keburukan. Nah, ini ingatin untuk orang-orang yang ketidurannya karena main HP. Atau ketidurannya misalnya karena nonton. Nah, ini lihat setan sama malaikat nungguin kita. Yang menutup harinya atau malamnya dengan khair, yaitu dengan amalan, zikir, katanya, fa'in zakarallahu azza wa jal. Adapun jika hamba tersebut berzikir kepada Allah azza wa jal sampai dia tertidur, maka malaikat itu musir syaitan. Pergi, ini adalah urusan saya. Hari itu, malam itu, sampai esok paginya, kita berada dalam lindungan malaikat. Adapun jika kita menutup malam kita dengan apa? Dengan lalai, tidak berzikir, dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Syaitanlah yang menjaga kita. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antara beberapa adab mengingat waktu yang sebentar lagi akan habis. Ya, kita lanjut sampai Kemudian bersiwak sebelum tidur dan setelah dari tidur. Bersiwak sebelum dan sesudah. Bagaimana caranya? Kita terbiasa dengan sikat gigi. Mau tidur, sikat gigi, bangun tidur, sikat gigi. Lakukan sikat gigi tidak apa-apa, tapi siwaknya jangan jauhkan dari kita. Artinya, mau tidur ada siwak. Giginya udah bersih pakai siwak. Pada saat bangun tidur, juga jangan khawatir bersiwak, karena itu yang paling afdol dan paling utama. Hadza min amal, atau ini yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apalagi yang harus kita hindari? Tidak tidur. Jauh sekali. La ilaha illallah. Boleh dibuka. Saya rasa di dalam buku-buku kita itu ada yang salah cetak. Boleh diperhatikan. Halaman 62, 63, setelahnya itu kembali ke 33. Boleh diperhatikan? Terima. Ya, Ustazah, halaman 62. Maaf, Ustazah, suara Ustazah kok hilang ya? Maaf, apa Ustazah pakai mic? Boleh dicopot aja Ustazah, barangkali baterainya habis. Jadi pakai mic. Oh, enggak pakai mic Ustazah. Nah, atau ini mungkin sinyalnya afwan. Ke sana mau mastiin. Di situ sama ke halaman 64 setelah itu 33. 64 dengan 33. Ini di kitab yang edisi baru ya Ustazah. Edisi baru cetakan ke berapa? Kelima ya. 33. Dan 64. Beda Ustazah. Ustazah. Halo Ustazah. Hilang suara Ustazah. Oh, di sini jamaah dan menyampaikan afwan qadarullah, kondisi di Jakarta hujan besar. Mungkin ini penyebab sinyal kurang bagus. Ya, sebentar. Baik, ini Ustazah sedang keluar dan mungkin akan berusaha masuk lagi. Jadi mohon bersabar untuk menunggu beliau. Baik, Ustazah sudah masuk. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana? Ini jelas banget ini Ustazah. Baik, afwan, afwan. Ana mau pastikan okay. Dari tadi Ana sampaikan ini, Ana baru sadar kalau halamannya dari 64 itu kembali ke 33. Bagaimana? Apa kitab Ana saja atau di kitab ini juga? Enggak, Ustazah. Enggak Ustazah, tadi kita urut Ustazah, lanjut ini di 64 tentang amalan agar dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut di poin keduanya di halaman 65. Baik. Baik, marhaban. Kita lanjut ya. Setelah kita melakukan sholat sunnah dan sunnah-sunnah lainnya yang kita lakukan, itu amalan yang bisa mengantarkan kita kepada bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, maka diriwayatkan, barang siapa yang mengamalkannya, maka dengan izin Allah, dia akan melihat dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi sebelum sampai hari Jumat. Artinya selama satu minggu ke depan. Dan barang siapa yang telah berhasil menjumpainya, maka dosanya akan diampuni. Nah, itu ada hadis riwayat dari Nabi SAW pun di dalam hadis-hadis lainnya. Barang siapa orang yang bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad, maka dosa-dosanya diampuni. Makna daripada dosanya diampuni adalah tentu dia adalah orang yang baik, orang yang istiqomah kemudian, dan orang yang sangat menjaga dirinya, karena dia telah diberikan kemuliaan dalam memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu amalan yang pertama. Baik, adapun amalan yang kedua. Ya, kita nggak mau pakai yang ini, atau kita pakai amalan yang kedua. Sholat dua rakaat juga pada malam Jumat. Caranya pada rakaat yang pertama, saya ulang, itu membacanya dengan niat sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Jadi pada setiap rakaat dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Ad-Duha. Ad-Duha berapa? Sebanyak 25 kali. Ini lebih banyak. Ini lebih bertambah amalannya. Ad-Duhanya sebanyak 25 kali. Dan surat Al-Insyirahnya selamat 25 kali. Al-Insyirah itu apa? Alam nasyrah laka sadrak. Wad-Duha, Ad-Duha adalah surat Wad-Duha, Wal-Layli idza saja. Berapa dibaca? Itu 25. Dan ditambah Al-Insyirah, yaitu surat Alam Nasyrah 25. Berarti total ada 50 ayat. Ada 50 kali. 25 Wad-Duha, 25 Alam Nasyrah. Kemudian setelah salam, jadi setelah dia salam, dia membaca kepada Nabi Muhammad SAW sampai tertidur. Dengan salawat apa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu. Amalin ini. Dua rakaat setelahnya adalah dengan cara seperti ini. Saya ulang. Setelah baca suratul Fatihah, baca wadduha 25 kali, alam nasyrah 25 kali. Dan rakaat keduanya pun demikian. Setelah selesai salam, membaca salawat kepada Nabi sampai tertidur dengan bilangan yang tak ditentukan. Apa salawatnya? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Diriwayatkan, seseorang yang memulai membaca salawat ini, kemudian pada malam pertamanya, dia langsung bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau berkata, kamu dan kedua orang tuamu, juga saudaramu, akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Ini amalan yang kedua. Berarti, amalan ini terlihat lebih berat, tapi fadailnya, artinya fadilahnya, lebih besar. Karena ini menyangkut syafaat orang tua, beserta syafaat keluarga dan saudara-saudara. Nah, ini baru beberapa amalan. Masih ada beberapa amalan lagi, tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas di kajian kita selanjutnya. Mudah-mudahan dua amalan ini dapat kita amalkan. Silahkan boleh memilih salah satu di antara dua ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan mata kita, diri kita ini layak dan berhak memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Dan kita doakan mudah-mudahan majelis kita, sahabat kita, mudah-mudahan selalu senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam menuntut ilmunya dan senantiasa diberikan keberkahan kemuliaan untuk seluruh anggota sahabat cinta dan jamaah yang mendengarkan pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yeah, alhamdulillah ustazah, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Baik. Dari mana-mana nih ustazah, tapi sepertinya kita akan bahas ini, kita akan bacakan di pertemuan Senin keempat begitu. Dan juga beberapa pertanyaan ini sebagian besar sudah dijelaskan oleh ustazah tadi gitu. Baik. Teman-teman silahkan yang ingin mendengarkan ulang bisa mendengarkannya di Facebook Amanah Sahabat Cinta, yang Facebook itu private. Teman-teman harus tergabung dulu di situ, harus diterima oleh admin agar bisa menyimak video-video kajian dari ustazah Aisyah gitu. Nah, Ustazah, tapi ada satu pertanyaan Ustazah yang sangat berkaitan dengan kami Majelis Sahabat Cinta pada hari ini, Ustazah. Boleh. Karena tadi kami satu aja Ustazah, mudah-mudahan tidak memakan waktu ini Ustazah. Tidak, ya. Yeah. Jadi tadi teman kami yang meninggal itu Mbak Wiwit, majelis membuat khataman Quran dan ada amalan memberikan hadiah 70.000 zikir la ilaha illallah gitu Ustazah. Kebetulan pertanyaan ini ditanyakan oleh Kak Syarifah Soraya. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustazah, semoga Ustazah sehat selalu. Amin." Saya mau bertanya, apakah faedahnya khatam kulhu dan khatam tahlil untuk orang yang sudah tiada atau yang masih ada? 100.000 khatam kulhu dan 70.000 khatam tahlil. Nah, mohon Ustazah, ini banyak sekali teman-teman kita di Jogja yang mungkin belum paham, Ustazah. Baik. Mengenai tentang amalan-amalan atau entah itu sifatnya tahlil, khatamul Quran atau khatam kulhu ya, atau zikir la ilaha illallah yang dihadiahkan untuk arwah keluarga kita yang telah tiada, itu kembali kepada mazhab, ya, kita kembali kepada mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi ajma'in, bahwasanya beliau menyatakan amalan apapun sifatnya yang ditujukan, yang dihadiahkan pahalanya untuk keluarga kita, kerabat kita yang telah tiada, bahwa itu sampai, pahala tersebut sampai. Merujuk kepada beberapa dalilnya cukup banyak, kita salah satunya memegang kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ugru ala maitakum surah Yasin, bacakan untuk mayit kalian ya, kalau apa namanya orang-orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin." Merujuk kepada surat Yasin itu dijuluki adalah surat segala macam surat, orang sakit baca surat Yasin, ini Yasin dan lain sebagainya. Itu termasuk dari fadailul a'mal. Maka kalau surat Yasin yang sifatnya ayatnya banyak dan juga ada suratul Fatihah juga yang dianjurkan untuk bisa dikirimkan kepada mayit atau keluarga kita yang telah tiada, maka tidak juga beda halnya dengan amalan-amalan yang lainnya. Toh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk anak agar berbakti kepada orang tua, menghadiahkan sedekah kepada orang tuanya, mengirimkan doa kepada orang tuanya, yang itu menandakan bahwa pahala-pahala tersebut sampai. Salah satu contohnya, kok kita mendoakan arwah keluarga kita atau orang tua kita atau apa kita hadiah mengirimkan kepada mereka sampai, ada ayat Allah SWT yang berbunyi, "Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman," ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Mereka sudah tiada, mereka sudah meninggal, terus kenapa diistighfarkan, terus kenapa minta didoakan? Itu jelas ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini saja kita memahami bahwa istighfarul amwat, mengistighfarkan orang yang telah meninggal, boleh menghadiahkan surah dari salah satu surat Al-Quran, boleh, apalagi Quran seutuhnya. Dan juga demikian mengenai tentang kulhu, atau yaitu tadi baca 1000 kulhu dan lain sebagainya. Itu semua merujuk kepada pandangan salaf kita, pandangan ulama kita, bahwa membacakan doa ataupun amalan-amalan yang pahalanya ditujukan untuk yang telah meninggal dunia, amalan itu sampai kepada mereka. Nah, itu aja. Untuk pembahasan lebih detail dan lebih panjang ini cukup cukup panjang maksud Ana, sedikitnya seperti itu. Jadi amalan kepada orang yang telah tiada sampai itu mengikuti fatwa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan boleh. Contoh di dalam pembacaan tahlil, ada doa yang dibacakan untuk ahli kuburnya, diantaranya ija'alillahumma sawaba dzalika minna ilaihim, ya Allah jadikan apa yang kami baca ini pahalanya semua mengalir untuk mereka. Nah, itu menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa sampai. Nah, gitu aja. Jadi kita kembali kepada menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i bahwa pahalanya, bacaan yang kita baca sampai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu aja. Baik Ustazah. Jadi kalau dijelaskan juga butuh ilmu yang banyak ya Ustazah. Jadi untuk kita yang awam ya cukup dengan itu, kalau boleh jujur. orang yang memiliki keraguan dalam hal ini, mereka butuh dibukakan sumber-sumber hadisnya yang terperinci, yang jelas, dan lain sebagainya. Ya, kita kembalikan lagi itu kepada bahwa mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu boleh dan pahalanya sampai. Demikian aja, baik, seperti itu. Baik. Ya, mungkin bisa juga kita niatin seperti niatnya guru-guru kita ya Ustazah, itu udah aman ya Ustazah. Ya, di dalam ya. Betul, kita baca apa namanya? Ratib setiap hari, di situ ada Al-Fatihah ila ruh. Dan itu kan kita mengirimkan Fatihah kepada arwah mereka. Nah, itu kan menandakan Fatihahnya itu sendiri apa? Bukan suratnya, tapi pahala dari pembacaan suratul Fatihah itu dihadiahkan untuk mereka, arwahnya yang kita sebutkan namanya. Begitu pula dengan tahlil, begitu pula dengan Quran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah amalannya salaf kita, orang-orang Hadramut, para ulama-ulama Hadramut. Mereka terbiasa dengan orang yang meninggal itu khatmul Quran. Dikhatamkan Quran untuk mereka. Kita bukan menghadiahkan surat Yasin aja, tapi kita menghadiahkan Quran utuh. Ya, baik, besar deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kalau dituntun dengan guru-guru, kami aman ya, Ustazah. Tadi alhamdulillah bisa khatam, kemudian bisa kirim hadiah-hadiah ini untuk almarhumah Mbak Iwit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustazah sudah di penghujung kajian, Ustazah sudah hampir pukul 9 lewat, Ustazah. Iya. Kita akan lanjutkan lagi kajian kitab adab ini, 50 adab dalam 50 keadaan, pada hari Senin pekan keempat nanti bersama Ustazah Aisyah. Amin. Baik, mari Ustazah, doakan kami Ustazah, doakan kami. Kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang kita pelajari semuanya bermanfaat. Dan khususnya untuk semua jemaah sahabat cinta, Rima dan kawan-kawan serta sahabat khidmah dan seluruh anggotanya dan seluruh para jemaah yang mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaAllah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan banyak kebaikan untuk kita semua dan untuk seluruh ahli keluarga kita. Dan meninggikan derajat kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Memaafkan seluruh kesalahan kita. Dan senantiasa memberikan kita pengampunannya dan pintu taubatnya terbuka untuk kita semua insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan semua ilmu yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Tidak lupa kita doakan para guru-guru kita, para alim ulama kita, khususnya Al-Allamah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit yang telah mengajarkan kita daripada karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan orang-orang mulia tersebut senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi panutan kita yang menuntun kita kepada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع fadlan wujudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi adda al habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabul insyaallah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.